Bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Polsek Selaku ini untuk melanjutkan mengajar tim kita dalam pembacaan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir kita sampai dalam pembahasan yang berkaitan dengan darah haid. Berkaitan hukum yang berkaitan dengan darah haid seorang wanita yang juga kita sebagai seorang wanita ini perlu memahaminya untuk memberikan bimbingan dan penjelasan kepada istri kita atau anak-anak perempuan kita. Dan darah haid ini berkaitan erat dengan keabsahan sholat seorang wanita dan juga keabsahan haji, keabsahan. Beberapa hal yang penting dalam ibadah. Nah, dijelaskan oleh penulis di dalam kitabnya, kita baca kembali. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita sedang haid. Setelah kita baca sampai poin yang ketiga, kemudian kita lanjutkan poin yang keempat. Nah, beliau berkata, Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala berkata, Syaikh Al-Fauzan pengarang kitab ini, semoga Allah menjaganya, wa yajuzu. Nah, kemarin yang ketiga, tidak boleh seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya sedang mengeluarkan darah haid. Baik, kemudian dijelaskan oleh beliau selanjutnya, wa yajuzu li zaujil haidi an yastamti'a minha bi ghairi jima' fil farji. Akan tetapi boleh bagi suami wanita yang sedang haid untuk yastamti'a menikmati dari istrinya, akan tetapi selain jima', selain berhubungan suami istri di dalam kemaluan. Nah, semuanya boleh kecuali berhubungan di dalam kemaluan. Kalau kublah, seperti boleh untuk menciumnya, walams untuk menyentuhnya, memegangnya, wanahidari dan yang lain-lain, tidur bersama, makan bersama. Nah, semuanya boleh. Yang tidak boleh hanya melakukan hubungan di dalam kemaluan. Baik. Nah, ini merupakan juga perbedaan ajaran Islam dengan ajaran orang Yahudi. Karena orang Yahudi dikisahkan pada waktu para sahabat hijrah ke kota Madinah, di situ telah ada orang-orang Yahudi. Nah, mereka salah satu ajaran mereka adalah kalau wanita mereka sedang haid, maka dikucilkan, ditempatkan di ruang tersendiri, tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama suaminya dan yang lainnya. Tetapi Islam datang membawa ajaran yang memuliakan seorang wanita. Nah, dengan membolehkan, tetap dihormati, tetap dihargai seorang wanita walaupun sedang haid. Nah, tetap boleh makan bersama, tidur bersama. Yang tidak boleh adalah hubungan suami istri tadi. kapan waktu yang diperbolehkan seorang suami untuk menceraikan istri? Ayat yang pertama adalah tahiratun min ghairi jima, yaitu dalam keadaan sang wanita itu suci dan belum dijimai. Nah, baik. Jadi yang pada bolehnya seorang suami menceraikan istri itu kalau istrinya itu dalam keadaan suci, suci tetapi belum dijimai juga. Nah, artinya belum pernah melakukan hubungan. Tapi kalau suci sudah pernah dijimai juga tidak boleh untuk apa diceraikan. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sedang haid juga tidak boleh. Istrinya sedang haid kemudian dicerai, ini terlarang. Kemudian yang kedua yang terlarang adalah menceraikan istri dalam keadaan suci tapi sudah pernah dijimai. Nah, baik. Ini yang terlarang. Sedangkan yang boleh apa? Menceraikan istri dalam keadaan suci tadi dan belum dijimai dan tidak dalam keadaan haid. Boleh juga dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil boleh diceraikan pula. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah apa tadi, dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dijimai. Baik, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaqa imra'atan wa hiya haidun an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuqiha in arada. Kemudian dalil yang kedua, dalam dalil yang kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Ibnu Umar, di sini Ibnu Umar, menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk yuraji, untuk dirujuk, untuk dirukun kembali. Nah, untuk dirujuk. Kemudian yutalliquha, kemudian kalau mau menceraikan lagi, ditunggu sampai dalam keadaan suci. Nah, jadi Ibnu Umar pernah menceraikan istri dalam keadaan haid. Maka Rasulullah mengetahui, kemudian ditegur, tidak boleh seperti itu, perbuatan yang salah. Maka diperintahkan agar rujuk kembali, rukun kembali, kemudian ditunggu sampai selesai haidnya. Kalau sudah selesai, kalau memang mau menceraikan lagi silakan. Kalau tidak, ya tetap dipertahankan. Nah, tetap rukun seperti itu. Ini juga hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid, yaitu tidak boleh diceraikan. Kalau terlanjur gimana? Yaitu terlanjur rujuk, yaitu rujuk rukun kembali. Kemudian nanti setelah suci dilihat keadaannya, apakah masih ingin menceraikan, jadi ceraikan, tolak lagi pada waktu itu. Kalau tidak, tidak menceraikan. Seperti itu. Kalau sudah terlanjur. Baik. Kemudian waktu berhubungan dan kesucian itu, jadi kita jelaskan arti haid. Kemudian tidak boleh wanita haid sholat puasa dalam keadaan sedang haid. Diperbolehkan kalau sudah berhubungan, kalau sudah suci. Suci itu artinya apa? Adalah inqita' ad-dam. Suci itu artinya telah putus dan berhentinya darah. Jadi suci atau bersih itu tandanya apa? Tandanya telah berhenti darah. Dan telah kita terangkan kemarin, berhentinya darah itu ada dua tanda. Jadi intinya suci itu adalah berhentinya darah. Bagaimana kita tahu bahwa darahnya sudah berhenti? Dan seorang wanita, bagaimana cara mengetahui darah itu sudah berhenti? Cara yang pertama, dengan keluarnya kisotul baito, keluarnya cairan binti putih, keputih-putihan. Nah, jadi kalau ada keluar cairan putih setelah haid, keluar darah merah-merah, kemudian ada cairan putih, maka cairan putih ini sebagai tanda akhir masa haidnya, sudah berhenti, selesai masa haidnya. Ini tanda yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah al-jufuf, kering. Kering, tidak ada cairan lagi. Yaitu dengan cara apa? Dilihat di tempat keluarnya darah tidak keluar lagi, misalnya untuk pembalutnya tidak ada darah, untuk memastikan, maka dia mengambil kapas, dimasukkan ke dalam, kemudian dilihat, kalau sudah tidak ada darah kemerahan, ini berarti sudah bersih. Nah, maka setelah itu mandi, wajib baginya untuk wanita tadi mandi. Kalau sudah ada dua tanda, atau salah satu dari dua tanda berhentinya darah, yaitu juhuf, kering, dan ada cairan keputih-putihan yang keluar. Ini sebagai tanda sudah selesainya darah haid. Faida in kota damuha fakot tohurot. Kalau sudah tutus darahnya tidak keluar lagi, maka dia dianggap sebagai wanita yang suci. Nah, dengan dua tanda tadi. Wantahat mudjatu haidnya, selesai masa haidnya. Fayajib alaiha al-iktisal, maka segera wajib baginya untuk mandi. Nah, baik. Wajib untuk mandi ya. Segera untuk mandi lebih cepat lebih baik. Apalagi kalau sudah waktu sholat. Nah, misalnya selesai jam 12 waktu azan, maka segera mandi biar segera sholat. Seperti itu. Nah, tapi kulit-kulit saja kalau misalnya seorang wanita berhenti cucinya jam 10 misalnya, sudah berhenti keluar cairan putih dan sudah kering misalnya, anak saya mandinya jam 12 saja sekalian sholat zuhur, ditunda 2 jam tidak apa-apa seperti itu. Nah, karena apa? Mandi ini yang harus segera kalau pas waktu sholat. Tapi kalau tidak waktu sholat, jam 10 siang misalnya, sholat subuh sudah selesai, sholat zuhur belum datang, maka boleh ditunda mandinya sampai sholat zuhur. Kalau sudah waktu sholat zuhur, wajib segera mandi dan wajib segera baginya untuk melakukan sholat. Nah, segera mandi, tsumma tuzawwidu ma muni'at minhu bi sababil haid. Kemudian setelah itu hilanglah segala sesuatu yang dilarang baginya disebabkan haid tadi. Hilanglah segala sesuatu yang dilarang baginya pada waktu haid. Nah, kalau haid tidak boleh sholat, kalau sudah suci berarti wajib sholat. Kalau haid tidak boleh puasa, kalau sudah suci berarti wajib baginya puasa. Kalau haid tidak boleh berhubungan suami istri, kalau sudah suci berarti boleh. Seperti yang haidnya. Nah, kemudian setelah suci selesai, darahnya berhenti dengan kering atau keluarnya cairan putih tadi, maka dia segera mandi dan sholat. Kemudian wa in ra'at ba'da tuhri gudratan wa sufratan. Kemudian jika sudah selesai darahnya berhenti, kemudian setelah itu dia melihat keluar lagi. Keluar lagi setelah suci ya. Setelah darahnya berhenti, kering atau keluarnya cairan putih tadi, nah misalnya hari Senin jam 11 misalnya sudah suci, kemudian tiba-tiba hari Selasa dia melihat kudroh. Kudroh itu artinya cairan yang keruh atau sufroh atau cairan kekuning-kuningan. Nah, keluar dari dalam kemaluannya cairan keruh, keruh itu air kotor itu ya, atau sufroh cairan kekuning-kuningan. Ini bagaimana hukumnya cairan keruh dan cairan kekuningan ini, hukumnya apakah dihitung darah haid lagi atau bagaimana? Maka beliau menjelaskan lam taltafit ilaiha, tidak dianggap. Lam taltafit tidak, jangan ditoleh, jangan dianggap seakan-akan cairan ini tidak ada. Nah, artinya seakan-akan cairan ini tidak ada, tetap sholat, tetap puasa diteruskan seperti itu. Di qauli Ummi Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat wanita bernama Ummi Sa'diyah, beliau berkata, kunna lana udda al-kudrata was-sufrata syai'an. Nah, kami, yaitu kami para wanita pada zaman Nabi, itu lana udda, tidak menganggap cairan keruh dan cairan kekuning-kuningan itu sesuatu, karena tidak dianggap cara yang haid atau apa, dianggap seperti tidak ada keberadaannya, seperti tidak ada, seperti itu. Jadi tidak boleh membuat bingung. Rawahul Bukhari wa ghairu, riwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz seperti ini. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud itu ada tambahan. Kunna lana uddu al-qudrata was-sufra ba'da tubri syai'an. Nah, kami tidak menganggap adanya cairan keruh dan cairan kuning setelah bersih, setelah berhentinya darah sesuatu pun. Nah, jadi cairan putih, cairan kuning atau keruh ini tidak dianggap kalau keluarnya setelah suci. Seperti ini. Sedangkan kalau keluarnya masih di tengah-tengah masa haid, ini berarti dianggap seperti darah haid. Nah, contohnya misalnya bagaimana? Kalau misalnya hari Senin, seorang wanita keluar darah haidnya. Kemudian hari Selasa juga keluar darah haidnya. Kemudian tiba-tiba berhenti sejenak. Baik, berhenti tidak ada tanda-tanda, artinya cuma berhenti seperti itu. Kemudian tiba-tiba hari Rabu keluar cairan keruh dan cairan cairan jadi kekuning-kuningan hari Rabu seperti itu. Nah, tapi tidak ada tanda sudah suci atau tidak ada, masih hari Selasa masih keluar darah, hari Rabu setelah keluar darah tiba-tiba keluar cairan kuning atau keruh. Maka cairan kuning atau keruh ini dianggap seperti hukumnya darah haid. Hari Rabu tetap tidak boleh dia sholat, tidak boleh puasa. Karena keluarnya ini bukan setelah zuhur. Nah, bukan setelah zuhur. Hari Kamis keluar darah merah lagi, darah haid lagi seperti itu di tengah-tengah. Nah, jadi tidak dianggap cairan keruh dan kuning ini tidak dianggap kalau keluarnya setelah masa suci. Jadi keluar darah haid, kemudian berhenti darahnya dengan dua tanda tadi, cairan putih dan cukup kering. Setelah berhenti, keluar cairan keruh atau cairan kuning, maka ini tidak dianggap. Tapi keluarnya kalau di tengah-tengah, belum ada tanda turun, maka tetap dianggap seperti darah haid, walaupun keluarnya kuning atau keruh. Nah, hari Senin darah merah, Selasa darah merah, hari Rabu tiba-tiba kuning atau keruh, maka hari Rabu pun dianggap seperti darah haid. Hari Kamis keluar merah lagi. Nah, berarti tengah-tengah seperti ini tetap dianggap darah haid kalau keluarnya bukan setelah suci. Jadi ini ada ikatannya atau ada catatannya keluarnya setelah suci. Baik. Walau hukmur rafa, dan hadis ini punya derajat marfu sampai Rasulullah SAW di anahu takdirun minhu Rasulullah SAW, karena ini termasuk persetujuan beliau. Beliau mendengarnya, mengetahui dan tidak memberikan suatu sangkalan, suatu keterangan dan jadi suatu yang benar. Baik, ini berkaitan dengan cairan kuning dan cairan keruh. Jadi nanti ada seorang wanita itu kadang-kadang mengeluarkan cairan yang keruh, kadang-kadang cairan kuning, kadang-kadang cairan putih seperti itu. Paham ya? Kalau cairan pitih-pitih putih itu tanda telah selesai. Kalau keruh dan kuning itu dilihat. Kalau keluarnya setelah masa suci tidak dianggap apapun. Tapi kalau di tengah-tengah masa haid maka dianggap seperti darah haid. Ini penting juga untuk diketahui agar tidak bingung. Baik. Kemudian yang selanjutnya, sandiun muhimun, peringatan penting. Ida tahuratil haidu awin nufasahu qabla urubis samsi lazimaha antusatia ad-dubro wal-asro min hadal yawm. Nah, peringatan penting bagi wanita ini juga sering dilupakan atau sering tidak diketahui adalah jika seorang wanita yang haid atau seorang yang nifas itu suci, sucinya qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenam matahari. Contohnya jam berapa? Jam 5 sore misalnya. Seorang wanita darahnya berhenti, kemudian dicek, dimasukkan kapas, kering, tidak ada merah, berarti dia sudah suci, sudah berhenti darahnya. Maka wajib segera untuk mandi. Lazimah wajib baginya untuk sholat duhur dan asar. Nah, jam 5 telah selesai suci, maka wajib baginya untuk mandi. Jam 5 itu masih ada waktu sholat asar. Jadi sholat asar masih ada. Nah, maka wajib baginya untuk sholat zuhur dulu. 4 rakaat, habis itu salam, kemudian 4 rakaat asar. Untuk hari itu. Nah, jam 5 atau jam 4 misalnya. Jam 4 sore, ini masih waktu sholat asar masih tersisa. Maka wajib bagi wanita kalau suci jam 4 tidak boleh tunda-tunda, harus segera mandi. Tidak boleh tunggu sampai jam 6, tidak boleh, karena nanti terlambat sholatnya. Harus segera mandi, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, jamak, jamak takhir. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini hukum yang pertama ya, kalau bersihnya sebelum tenggelam, seperti itu harus zuhur dan asar. Yang kedua, wa man tahurat minhuma qabla thulu'il fajr. Dan kalau ada wanita yang suci dari haid atau nifas qabla thulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Sekarang fajar ada cukup sekitar jam 4 ya. Kalau jam 2 malam misalnya, jam 2 malam wanita bangun misalnya, dia melihat darahnya sudah berhenti, kemudian dicek, dipastikan, dimasukkan kapas, sudah tidak ada sisa, maka wajib baginya untuk mandi jam 2 malam, harus segera mandi. Dan lazimah antusun liya al-maghrib wal-isa min hadhihi al-ayyam. Setelah mandi wajib untuk sholat yang pertama maghrib 3 rakaat, dan yang kedua 4 isya 4 rakaat untuk malam tersebut. Nah, karena jam 2 itu masih waktu sholat isya dalam keadaan ittirar ya, dalam keadaan waktu ittirar, bukan keadaan waktu normal. Baik, wajib baginya segera sholat maghrib 3 rakaat tambah isya 4 rakaat. Nah, di anna waktu sholat tsaniyah waktu sholat ula fi hadis wudu, karena waktu sholat yang kedua itu waktu sholat yang pertama dalam keadaan wudu. Nah, dalam keadaan wudu tadi ada haid, dia tidak sholat karena ada haid, tapi selesai dalam waktu masih tersisa waktu sholat yang kedua, maka yang pertama juga ikut. Nah, ini kalau sebelum tenggelam dan sebelum terbit ya. Terbit apa? Terbit fajar. Tapi kalau sudah terbit fajar, misalnya sholat subuh saja, misalnya suci jam 5 atau suci setelah azan subuh, azan subuh dia bangun, dia cek sudah bersih, maka ya sudah sholat subuh saja, mandi dan sholat subuh. Nah, seperti itu. Kalau sucinya jam 9 siang atau 9 pagi misalnya, berarti sudah tidak sholat apa-apa, karena sholat subuh sudah selesai waktunya. Jam 9 sholat subuh antara terbit fajar sampai terbit matahari, jam 9 sudah selesai waktu sholat subuh, jadi juga tidak sholat. Nah, boleh dia nanti mandinya jam 12 saja sekalian nunggu sholat subuh, boleh seperti itu. Baik. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang permasalahan ini. Wa li hadza kana jumhur ulama. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama jumhur, seperti itu ya, dari maghrib dan isya dan zuhur dan asar, seperti itu pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Seperti Malik, Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya seperti itu berpendapat. Yaqulun, mereka berkata, jika tahuratul haid fi akhir nahar salat dzuhur wal asr jami'ah, jika ada seorang wanita yang haid suci di akhir siang sebelum tenggelam matahari, maka hendaklah dia salat dzuhur dan asar semuanya. Jam 4 salatnya dzuhur dan asar. Tapi kalau jam 2 misalnya cuma salat dzuhur saja, sesinya jam 2 berarti cuma sholat dulu. maaf, kalau susunya jam 11 tidak sholat. Wa idza tahurat fi akhir lail, kalau suci di akhir malam, sholat maghrib wal isya jami'an, wajib baginya sholat maghrib dan isya secara dijamak semuanya. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur kebanyakan ulama. Kama nukil dzalika, juga pendapat itu dinukilkan dari beberapa sahabat, An Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas. Jadi Abdurrahman bin Auf dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beberapa sahabat pun memahami seperti itu, menunjukkan betapa kuatnya pendapat ini. Baik, di annal waqta mustarak baina shalataini bi hadd udhr, karena waktu itu berhubungan antara zuhur dan asar, dan maghrib dan isya itu berhubungan. Dalam keadaan udhur itu seakan-akan satu, di dalam keadaan safar jamak, bolehnya di jamak. Waktu sholat itu ada lima dalam keadaan normal, sedangkan dalam keadaan ada udhur itu ada tiga. Nah, waktu sholat itu ada lima dalam keadaan normal, yaitu subuh, dzuhur, asar, maghrib, isya. Dalam keadaan udhur ada tiga, yaitu subuh, dzuhur dan asar jadi satu, maghrib isya jadi satu, jadi tiga, boleh jadi satukan antara dzuhur dan asar jadi satu, boleh maghrib dan isya boleh jadikan satu. Dalam keadaan udhur, nah, misalnya kita sakit di rumah sakit misalnya, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh banyak kena air misalnya, maka sholatnya kita tiga kali saja, sholat subuh, sholat kemudian sholat zuhur, sholat dijamak dengan asar. Nah, di sholat zuhur mau kamar mandi itu kalau bisa, kalau tidak bisa dibutuhkan atau tayamum. Setelah itu sholat zuhur 4 rakaat, habis sholat zuhur salam, sholat lagi asar 4 rakaat, setelah itu istirahat. Istirahat sampai maghrib, sholat lagi. Seperti itu. Sholat maghrib dan isya dijamak. Habis itu istirahat sampai sholat zuhur. Nabi dalam keadaan zuhur seperti itu. Tiga waktu. Ini yang lebih baik seperti itu. Kemudahan di dalam Islam. Taib. Taib mustarab. Fi halil utam. Faidah tahurat fi akhir nahar, fa waktu zuhur bagit. Kalau seorang wanita tadi suci di akhir siang, jam 4 atau jam 5, maka waktu zuhur itu masih ada. Jadi zuhur dan asar. Waktu sholatnya qabla al-asri, maka hendaklah dia sholat sebelum asar ya. Jadi harus urut. Tidak boleh asar baru zuhur, tidak. Tapi niatnya apa? Zuhur dulu 4 rakaat baru asar. Harus tertib urut sesuai dengan waktunya. Begitu juga maghrib. Nah, maghrib dulu baru isya. Wa idza tahurat fi akhir lail, jika suci di akhir malam, fa waqtu al-maghrib baqin. Waktu maghrib masih tersisa min hari udhur, dalam keadaan udhur ada tadi halangan tadi, waktu sholatnya qabla isya, maka maghrib itu hendaklah dia sholat sebelum isya. Nah, walaupun waktu isya, tetapi sholatnya maghrib dulu baru isya, secara berurutan. Nah, seperti itu, kalau qadha mengganti sholat misalnya secara berurutan ya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa aturan yang selanjutnya. Sejarah Fawzan mengatakan, wa amma idza dakhala 'alaiha waqtu sholatin thumma hadha aw nafasa qabla an tusalliya, فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفذت قبل أن تصلي. Maksudnya apa? Wa amma idza dakhala 'alaiha waqtu shalah, sedangkan jika idza dakhala 'alaiha, jika masuk waktu sholat kepada wanita haid atau wanita nifas misalnya. Nah, thumma hadat aw nafasat, kemudian wanita tadi haid atau nifas, qabla an tusalli, qabla an tusalli, sebelum dia sholat. Nah, contohnya apa? Misalnya maksudnya seperti ini, ada wanita suci ya, tidak haid, kemudian mendengar azan zuhur, berarti sudah waktu. dinas sedang repot memasak atau cuci atau urus anak, nanti saja jam 1 enggak apa-apa karena saya masih repot. Tiba-tiba jam 12:30 itu dia haid, keluar haidnya. Berarti apa? Jam 12 sudah waktu zuhur, tapi dia sengaja akhirkan. Rencananya jam 1, tetapi sebelum jam 1 tiba-tiba haid. Berarti apa? Dia haid dalam keadaan dia mengakhirkan, jangan tadi mengakhirkan sholat. Nah, apakah wajib bagi wanita tadi mengkodok, maksudnya mengkodok, mengkodok waktu yang sebenarnya dia sudah wajib jam 12 tadi dur, wajib ya kan bagi wanita tadi untuk sholat, tapi sengaja dia akhirkan rencananya jam 1, sebelum jam 1 setengah 1 tiba-tiba dia haid. Nah, apakah wajib bagi wanita tadi untuk mengganti sholat yang seharusnya harus dia lakukan jam 12, itu maksudnya. Fal qaulur rajih, maka pendapat yang rajih yang kuat, annahu la yalzamuha qada'u tilka shalah, tidak wajib baginya untuk mengqada, mengganti salat tadi. Allati adrakat, yang dia dapatkan waktu awalnya. Adrakat awal waktunya, dia mendapatkan awal waktunya. Tsumma haqat, kemudian tiba-tiba dia haid. Nah, awal nafasan atau nifas qobla tusan biha, sebelum dia sholat. Nah, dia sudah sholat tadi lewat, tidak perlu diganti pada hari suci atau pada hari yang lain. Nah, karena apa? Dia melakukan sesuatu yang boleh, ya kan? Seorang wanita mengakhirkan waktu sedang repot atau apa, dengan catatan tidak sampai keluar waktu sholat, itu suatu hal yang boleh. Seorang wanita nanti saja saya jam 1, boleh saja, bukan suatu hal yang haram, bukan suatu yang terlarang. Nah, maka juga tidak wajib untuk dia mengganti sesuatu yang boleh, perbuatannya itu perbuatan yang boleh juga. Nah, maka juga tidak wajib untuk mengganti. Kalau saya melihat mutiara berkata, saya melihat mutiara berdasar satu wajah itu. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Di hadis permasalahan dalam permasalahan ini, wal azhar fil jadil, dan yang lebih tampak, yang lebih kuat, yang lebih terang di dalam dalil-dalil, yang lebih kuat mazhab Abi Hanifah wa Malik, dan ini merupakan mazhab pendapatnya Abu Hanifah dan juga Imam Malik, annaha la yalzamu hasyai, bahwa tidak wajib baginya untuk mengganti sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim seperti itu, dan sebagai seorang salafi, salafi itu bukan berarti apa tidak punya mazhab, tidak. Salafi itu adalah orang yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Nah, seperti itu salafi. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan mazhab secara mutlak. Kita tinggalkan, saya tidak ikut Imam Malik, tidak ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Imam Imam Abu Hanifah. Secara mutlak saya memahami dalil sendiri dengan pikiran saya sendiri, tidak seperti itu. Nah, yang dimaksud salafi adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan murid-murid para sahabat. Para sahabat punya murid tabi'in, tabi'in sampai Abu Hanifah, termasuk tabi'in, kemudian Imam Malik, ini juga murid-murid para sahabat. Jadi kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semuanya punya ulama. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah kita fanatik mazhab satu. Saya hanya ikut pendapat Imam Syafi'i saja. Nah, kalau Imam Malik tidak mau, Imam Syafi'i tidak mau, Imam Abu Hanifah tidak mau, pokoknya yang paling benar Imam Syafi'i saja, ini yang tidak boleh. Nah, tetapi kita Ahlussunnah adalah melihat dalil. Kadang-kadang kita ikut Imam Abu Hanifah karena memang lebih tepat, lebih sesuai, lebih kuat dalilnya beliau. Kita tinggalkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan karena orangnya, tapi karena dalilnya lebih kuat Abu Hanifah. Dalam permasalahan yang lain kita contoh Imam Syafi'i karena dalilnya lebih kuat. Dalam permasalahan yang lain kita Imam Malik seperti ini. Nah, tapi tetap kita ikut imam-imam. tapi tidak fanatik satu, harus Imam Syafi'i, harus Imam Ahmad, seperti itu. Salafiyah, salafiyah. Jadi ada tuduhan pada salafiyah adalah meninggalkan ulama. Salafi itu orang yang tidak menghormati ulama, tidak mengikuti mazhab salafiyah. Tetap kita mengikuti mazhab, tapi tidak fanatik dengan satu mazhab. Nah, kita lihat para ulama juga seperti itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mengungkapkan pendapat senantiasa ini pendapat Imam Malik, Imam An, Imam Syafi'i. Dihormati, mereka adalah orang yang terhormat. Baik. Di antara qada'a innama yajibu bi amrin jadid, karena qada' itu wajib karena ada sesuatu yang bad. Wala amrun wala amra huna yalzamuha bil qada'. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di sini itu harus diganti. Walianha akhbar ta'khiran jaizan, dan juga karena wanita tadi mengakhirkan pengakhiran yang diperbolehkan, diizinkan dalam agama. Nah, fahiyya wairu mufarrid, maka tidak dianggap sebagai seorang yang teledor, sebagai seorang yang bersalah. Tidak boleh seorang wanita mengakhirkan dalam batasan yang diperbolehkan tadi. Nah, kemudian wa amman naib awin nasi wa inkana wairu mufarrid haidat fa'in na ma'yam alu laisa kodohan dari waktu sholat yang dihakki kina yastaikin atau yang. Sedangkan kalau orang yang tidur atau orang tua wa inkana wairu mufarrid haidat, kalau bukan teledor, maka yang mereka lakukan bukan kodohan. Yaitu apa? Kalau orang ketiduran misalnya jam 9 dia baru bangun belum sholat subuh, maka segera harus mengqadha. Sholat subuh itu tidak. Harus mengqadha. Tapi ini beda dengan wanita yang haid. Karena apa? Kalau naik itu apa? Waktunya memang pada waktu itu. Seperti itu dia ingat. Kalau wanita haid tidak, sudah lewat waktunya. Ya, ada perbedaan. Kalau orang yang ketidur atau lupa, kalau ingat atau kalau bangun wajib segera mengqadha. Tapi kalau wanita haid tadi sudah suci, tidak wajib untuk mengqadha yang telah mengqadha. Selesai permasalahan yang hal-hal yang berkaitan dengan darah haid. Sudah ada. Nah, atau mau sisa waktu kita manfaatkan dengan pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan itu yang kurang jelas. Dengan hubungan suami istri ini, otomatis dihitung rujuk. kapan istriku yang ingin kamu kembali lagi atau ingin kita rukun lagi, atau langsung melakukan hubungan suami istri seperti itu dianggap rujuk. Nah, dan sah kalau sebelum masa iddah. Nah, dan masa iddah itu berapa lamanya? Kalau masa iddah itu bagi wanita yang haid, wanita yang haid dan tidak hamil, maka masa iddah itu selama 3 kali haid. Masa iddahnya selama 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi kalau ada seorang suami, istriku kamu saya cerai. Nah, maka sebelum 3 kali haid atau kampanye 3 bulan atau 3 kali haid ya, haid biasanya sebulan sekali. Jadi sebelum 3 bulan misalnya dia rujuk, maka langsung saja, yaitu dengan ucapan atau dengan perbuatan tadi. Tapi kalau rujuknya itu sudah melewati istri itu 3 kali haid, dicerai, kemudian istrinya apa? Haid satu, kemudian bersih. Haid lagi yang kedua, kemudian bersih, kemudian haid yang ketiga. Nah, kalau rujuknya setelah 3 kali haid ini harus mengulang akad nikah baru. Nah, harus nikah baru, yaitu apa? Ada mahar, ada walimah lagi seperti itu. Kalau sudah melewati istrinya 3 kali haid, rujuk. Nah, seperti itu. Apa cara rujuk, cara rukun antara suami istri. Nah, kalau rukunnya itu sebelum masa iddahnya itu berapa? Kalau wanita yang sedang haid dan tidak hamil itu 3 kali haid. Nah, kalau wanita itu sedang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, ya, jadi beda-beda. Tinggal istrinya itu gimana keadaannya. Kalau istri yang dicerai itu dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai bayinya lahir. Berarti kalau dia hamil baru 1 bulan, nunggu nanti sampai 9 bulan. Nah, seperti itu. Masih lama. Kalau dicerai dalam keadaan hamil sudah 9 bulan, kemudian besoknya melahirkan, berarti sudah selesai masa iddah. Seperti itu. Kalau mau rujuk harus nikah lagi, akad yang baru. Nah, jadi kalau mau rujuk cerai seperti itu, dilihat masa iddah. Kalau sebelum masa iddah, yaitu cukup dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ingin kembali rukun. Nah, sedangkan kalau sudah melewati masa iddah, dan mengulang akad nikah baru. Dan ini khusus untuk tolak yang pertama dan kedua. Juga ini perlu diperhatikan. Karena tolak dalam Islam ada 3 kali. Kalau tolak yang pertama dan kedua seperti itu. Tapi kalau tolaknya, perceraiannya sudah yang ketiga, itu kalau mau rujuk lagi, mau rukun lagi menjadi suami istri, itu ada syarat yang lain, yang lebih berat. Yaitu harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Ini kalau sudah cerai yang ketiga. Nah, cerai yang ketiga itu maksudnya apa? Saya cerai kamu. Nah, setelah 1 bulan, rujuk. Ayo rukun lagi, rukun. Kemudian 3 bulan lagi, cerai. Nah, cerai yang kedua berarti. Ya kan? Setelah 1 bulan lagi, rukun. Berarti kemudian setelah itu 3 bulan lagi, cerai. Ini yang ketiga berarti, ya kan? Cerai yang ketiga. Kalau mau rujuk lagi, harus nikah dengan laki-laki yang lain, kemudian istrinya dicerai oleh laki-laki itu, baru boleh kita nikahi lagi. Nah, kenapa seperti itu? Untuk agar seorang suami tidak bermudah-mudah di dalam menceraikan istri. Nah, kenapa Islam memberikan aturan harus melakukan akad nikah lagi misalnya, atau kenapa harus dinikahi oleh suami atau laki-laki yang lain, agar tidak seenaknya seorang laki-laki cerai, kawin lagi cerai, apa rukun lagi cerai, ya kan? Kalau tidak ada aturan seperti itu, sudah laki-laki enak saja, marah sedikit, tidak cocok sedikit, cerai, ya, nanti rukun aja bisa gampang. Nah, seperti itu, rukun lagi. Maka Islam kalau sudah yang ketiga harus dinikahi laki-laki yang lain, biar tidak sembarangan. Dia dia berpikir apa betapa misalnya repotnya tidak punya istri atau sengsaranya tidak punya istri seperti itu. Seperti itu kalau apa dalam perceraian ya, nanti kita lebih terperincinya kita baca dalam kitab Tolak. Ada. Tuh, ada yang lain? Ya. Nah, tidak. Jadi perceraian itu ada tiga tahapan kan, tiga kali. Jadi kalau misalnya suami istri menikah ya, kemudian setelah itu suaminya mencerai, cerai, tolak. Ini baru yang pertama. Maka perceraian ini yang pertama ini, kalau suaminya mau rujuk sebelum masa iddah, sebelum tiga kali haid, tadi langsung ya, langsung saja. Dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Tapi kalau sudah melalui masa iddah, yaitu lewat sudah tiga kali haid, ini tidak perlu apa yang harus dia lakukan untuk rujuk, hanya mengulang akad nikah baru. Nah, ini kalau perceraian yang pertama atau yang kedua. Dan tidak harus dinikahi oleh laki-laki lain, tidak. Dia harus dinikahi oleh laki-laki yang lain ini kalau sudah cerainya itu yang ketiga. Kalau baru pertama atau kedua, apa? Kalau mau rujuk lagi itu hanya mengulang akad saja, mengulang akad mahar lagi, akad nikah lagi, walimah lagi misalnya seperti itu. Tidak harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Nah, baik, seperti itu. Paham ya, Abdul Aziz? Nah, baik. Dalam keadaan hamil itu hukumnya haram dan tidak sah ya, terlarang seorang laki-laki menikah dengan wanita sedang hamil. Kalau wanita sedang hamil tidak boleh untuk dinikahi. Terlarang untuk apa menyiram tanaman orang lain, artinya apa wanita sedang hamil. Baik hasilnya itu dari orang itu atau hasil orang lain ya, jadi bayi siapa, apakah bayinya atau bayi orang lain, sama saja tidak boleh untuk dinikahi. Nah, kalau apa berarti bagaimana kalau sudah terlanjur ya, sudah bisa dipisahkan oleh orang tua atau oleh pemerintah atau KUA, nanti harus bisa walaupun sudah nikah tapi harus dipisahkan, nunggu sampai anaknya lahir. Kalau anaknya sudah lahir, baru kalau mau nikah dengan akadnya baru. Berarti hanya akad yang baru melamar lagi, kemudian datangkan KUA lagi, dia kasih mahar. Yeah. bapak nikahnya ini tidak sah. Nah, artinya apa? Kalau bapak biasanya kan malu ya, keluarga itu malu kalau anaknya melahirkan dalam keadaan tidak punya bapak, sehingga apa? Itu sudah nikah dulu. Nah, maka kita nasihatkan apa? Pak, nanti kalau sudah apa? Sudah lahir itu diundang, diundang nikah. Sekarang kalau bisa jangan sampai berhubungan suami istri. Kalau sudah menikah, misalnya sudah menikah dalam keadaan hamil, tinggalkan rumahnya misalnya, dinasihati. Jangan sampai melakukan hubungan suami istri dalam keadaan tadi, karena nikahnya tidak bisa. Harus sabar, bertahan sampai lahir. Kalau sudah lahir, nanti nikah lagi, baru boleh melakukan hubungan suami istri. Seperti itu. Kalau mau aman, mau terhindar dari dosa. Artinya. Baik. Allah taala. Jadi orang-orang sebenarnya cuma malu saja. Malu. Untuk biar menghilangkan rasa malu sudah nikah. Jadi kalau dinasihati, baik. Pulang nikah itu benar dalam sudah berarti. Kalau diulang nikahnya lagi, saya juga malu. Masa apa? Undang-undang lagi di mana? Tidak harus seperti itu. Mengulang nikah itu intinya apa? Diulang akadnya, diulang maharnya, kemudian ada walimah. Misalnya walimah itu nanti bakal ada saksi-saksi. Ada wali, bapak, ibu, kakek, nenek, misalnya 5 orang nanti makan sudah sah. Tidak harus apa pesta undang-undang lagi. Apa yang penting rukun-rukun dan cara-cara nikah. Baik, kita lanjutkan sampai di sini. Subhanallah, Allahumma, kita berdoa.